terima suratmu kasihku yang kau kirimkan dari seberang sana. Dalam kata-kata kau ucap hati rindu lamanya sebuah penantian. Dan mimpimu kita bertemu.